Bagaimana pakaian sesuai seorang muslimah ketika menunaikan solat? Trend sekarang ada muslimah menunaikan solat yang menampakkan belakang tapak tangan. Bagaimana akan mendapatkan keredaan suami, wanita yang kerjaya? Jika pendapatan isteri melebihi suami, bagaimana tanggungjawab suami dalam memenuhi nafkah terhadap isteri? Baik. Dia kata puan dia ni semayang belakang tangan, dia sutup kat ni lengan, belakang tangan ni nampak. Jawabnya, aurat dalam semayang semua badan melainkan muka. Faham? Muka ni ingat eh, jangan kat rambut ni. Macam kita pakai piah ni nampak rambut dah sah. Bawah pada rambut kena tutup ah. Jangan bagi nampak. Lepas tu turun kat ni, jangan turun kat bawah ni, dagu jelek gitu. Biar turun gini. Faham? Ha ni muka saja. Lepas tu wajib tutup begini saja. Ni dia panggil pergelangan, tepat pakai gelang. Nampak? Ha nampak. Kan kau pakai gelang. Kau pakai gelang sini tu orang tua-tua jualnya tu. Ha. Jadi orang muda pakai gelang sini, comel pakai gelang sini. Patut dipanggil pergelangan. Nampak? Ha. Jadi sini dia pakai baju, tutup kat ni. Nampak tapak tangan, nampak belakang tangan sah. Tidak wajib tutup belakang tangan, ni bukan aurat. Sebut dalam syarah raud. Nampak silap faham orang duk kata belakang tangan ni aurat. Bukan. Dalam semayang. Tidak. Harus nampak. Bukan kerana hak ni je boleh nampak. Belakang sampai dengan plaster. Kan? Yang ni pakai begini. Jadi kita pakai track suit ke? Pakai baju kurung ke? Pakai baju kebaya ke? Nak? Baju kok ke? Kemeja ke? Pakai gini soh. Batu kapan dia pakai baju kurung, jenis kacing lengang gini. Dia kat tabi Allah. Tak terbuka. Duk gitu. Soh semayang pakai baju kurung. Walaupun bunga-bunga biru macam bendera itulah bunga, soh juga. Dah. Ha. Tapi kalau pakai baju kurung, dia tak ada kacik lengang sini. Allah, jatuh nampak ni. Soh tak? Tak soh ha. Jadi kita bukan syarat pakai kena gitu ke puan. Tak syarat. Pakailah baju guna-guna pun. Nah. Ha. Neh. Cuma orang Malaysia ni bagus sikit bila nak semayang serba putih. Nampak? Ha tu bagus ke puan. Ha, lebih hak sunat. Tapi hak wajib dia tak jaga. Di rumah dia lawang suami dia. Faham tak? Ha, tu tak, kita tak apa kenang. Neh? Nak dapat keredaan suami bagi wanita yang terjaya, ingat bila kita banyak di luar rumah, ingat nak balik bertugas untuk suami. Satu saja menyelamatkan seorang wanita. Ingat, bila kita belum kahwin, syurga bawah tapak kaki ibu. Bila kita sudah kahwin, syurga bawah tapak kaki suami. Kita sekarang kadang-kadang tak rasa takut neraka tak? Sebab apa? Buka lampu cerah. Balik rumah anak ada. Boring buka TV. Tak rasa takut. Cuma kita pergi malam-malam dekat kubur seorang diri. Malam ni pukul 9 pergi kat kubur kat rumah. Kat sunyi tu duduk kat kubur. Berasa takut tak? Berasa tak takut? Dan kalau kita masuk dalam, takut tak? Lebih lagi takut tak? Hak tu sepatut kita kena rasa. Bila syurga bawah tapak kaki suami, kalau kita derhaka kepada suami, faham? Kita lawang suami, kita menyakitkan hati suami, boleh masuk syurga tak? Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Balik ni dua je, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu ke syurga, satu ke neraka. Orang yang tidak, orang yang buat tak baik pada suami, mana balik? Neraka tak? Yakin tak? Tak yakin? Yakinlah, kita yakin, kita beriman, kita berintikak. Kalau aku lawang suami aku, aku buat tak baik kepada suami aku, aku yakin aku ke neraka. Dan kita tahan tak neraka? Boleh lawang? Boleh sabar? Tak. Api dapur dah. Kita balik lagi, kita buka api dapur 15 minit. Bila merah dah tuku, kita selok kain, kita duduk atas tuku. Berani tak? Jangan duduk lama, 5 minit. Dah lidah menyakitkan hati suami, lidah ni akan dibakar dalam api neraka. Yakin kerana kita orang beriman. Faham? Tak. Maka kalaupun kita ni orang yang terjaya, faham? Janganlah kerjaya kita menyebabkan kita menyakitkan hati suami kita. Buat yang terbaik. Kerana bila kita bersetuju berkahwin, bermakna kita bersetuju lepas daripada kongkongan ibu bapa, kita masuk di bawah perintah suami kita pula sampai ke akhir hayat. Ingat hak tu, walaupun bekerjaya, suami dia sayang ke dia kerana dia pandai balance. Nampak? Ha? Hal-hal kerja rumah. Soalan terakhir, gaji isteri lebih daripada gaji suami, macam mana cara? Tak ada masalah. Neh? bahkan lebih baik. Batu perempuan yang gaji dia besar, sunat bantu suami dia. Faham? Sunat bantu suami. Neh, di Terengganu ada seorang perempuan. Dia kaya. Suami dia tak ada kerja. Dia umur lamjuk dah, 39 tahun. Orang duk hina dia, tak ada laki, tak ada laki, tak ada laki. Dah boleh suami umur 24 tahun kalau tak silap. Budak kampung je tapi baik. Orang tunjuk budak ni baik, kahwin dengan dia. Bila kahwin, dia hadiahkan hadiah perkahwinan satu Mini Cooper baru, tebu punya. Hak puang ni. Cash beli. Faham tak? Hadiah ke suami. Ulang tahun perkahwinan yang pertama setahun, dia beli Nissan GTR RM480,000 cash hadiah ke suami. Bini umur 40, sekarang suami 25. Nampak? Pendapatan perempuan ni RM450,000 sebulan. Rezeki dia. Faham tak? Rezeki dia. Dia ada kilang di Thailand, ada kilang di Indonesia. Hebat perempuan ni. 40 tahun sampai bijak gitu semua. Tapi tak ada masalah, aman damai. Buat rumah 5 juta. Mana-mana ada aman damai. Bini isteri suami dia tak ada duit, tapi baik dan sebagainya. Molek-molek ada. Sebab tu jangan, bila kita ni berasa gaji kita lebih, syaitan jolok. Sebab tu mu nak ikut suamimu, suamimu 1,000 sebulan, mu 5,000, bodoh mu ikut ke dia? Syaitan. Ha, kita lawan balik, aku kenal dah mu syaitan, mu nak suruh aku masuk neraka dengan mu. Ha, ni suami aku, dia lebih besar daripada bapak aku, lebih mulia daripada mak aku sendiri. Faham? Tanpa redha dia, tak terbuka pintu syurga bagi aku. Hal tu kita kena faham. Bila begitu, gaji kita 100,000 pun, kita tak berasa sombong. Pasal ni suami kita. Suami kita lebih besar daripada menteri besar, lebih besar daripada raja. Bila suami kita kata, jangan keluar, tak boleh keluar rumah. Walaupun raja kata, boleh keluar, kita keluar, tetap haram. Allah tak ra'i raja. Allah tak ra'i menteri besar. Allah ra'i pandangan suami kita. InsyaAllah.